mendengarkan Radio Gaung Aman. Sobat Nusantara, Titi Pangestu di sini untuk Radio Gaung Aman. Saat ini Sobat Nusantara sedang mendengarkan program Jelajah Nusantara yang tayang setiap hari Jumat jam 4:30 sore pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya di www.radio.aman.or.id. Jelajah Nusantara juga hadir dalam bentuk podcast dan Sobat Nusantara tidak perlu khawatir jika tidak sempat mendengarkan tayangan streaming online kami. Selain pada website Radio Gaung Aman, kisah perjalanan Nurdiansah Dalijo mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat bisa didengarkan melalui podcast pada Spotify. Nah, Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian Spotify. Selanjutnya, silakan follow atau ikuti podcast kami untuk terhubung dan mendengarkan berbagai edisi Jelajah Nusantara maupun program lain dari Radio Gaung Aman. Kali ini Jelajah Nusantara hadir dengan edisi spesial. Saya bersama Nurdiansah Dalijo, Rio dan seorang pemuda adat dari Lampung yang sedang mengikuti program pemagangan di Aman, yaitu Rido, melakukan perjalanan menuju Desa Kanekes di Kabupaten Lebak, Banten. Kanekes lebih sering kita kenal dengan nama Kampung Baduy. Masyarakat adat Baduy sendiri memiliki keseharian yang sangat sederhana dan tinggal di sekitar hutan dengan mengandalkan sumber penghidupan dari pemanfaatan lingkungan sekitar secara lestari. Salah satu tradisi menarik yang mereka miliki, terutama orang-orang Baduy dalam, adalah pantangan untuk tidak menggunakan kendaraan dan hanya berjalan tanpa alas kaki. Ada cerita dan filosofi di balik itu semua. Maka kami pun mencoba berjalan kaki menuju Kanekes dalam dan mendokumentasikannya untuk Sobat Nusantara. Ikuti perjalanan kami mengenal sosok masyarakat adat Baduy dalam Jelajah Nusantara edisi Langkah Kaki Urang Kanekes. Hai Sobat Nusantara, pagi ini saya bersama tim Radio Gaung Aman. Ada Titi, halo Titi. Halo. Ada Rio juga, halo Rio. Dan juga ada kawan kita yang sedang magang di rumah Aman. Ada Rido dari Lampung Timur, halo Rido. Halo. Nah ini kita diantar oleh Mas Kacung. Halo Mas Kacung. Jadi pagi ini kita akan melakukan perjalanan menuju Kanekes. Kanekes ini akrab kita kenal dengan nama Kampung Baduy. Lokasinya ada di kaki Pegunungan Kendeng di Kabupaten Lebak, Banten. Jadi perjalanan dari Jakarta, dari rumah Aman Tebet tepatnya, kita akan menghabiskan waktu sekitar 5 jam ya Mas Kacung ya. 5 jam untuk menuju kawasan Baduy luar dulu. Jadi nanti dari Baduy luar kita akan jalan kaki untuk masuk ke Baduy dalam. Perjalanan menuju Baduy dalam pada kesempatan ini akan menjadi kali yang kedua buat saya dan Titi. Dan yang pertama bagi Rio dan Rido. Sebelumnya saya ke Baduy dalam juga bersama Titi ditemani oleh Kang Sanip. Kami menginap di rumahnya di Kampung Baduy dalam Cibeo. Hanya ada 3 Kampung Baduy dalam di Kanekes. Sementara itu, terdapat lebih dari 60 kampung untuk Baduy luar. Kedua warga Baduy dalam maupun Baduy luar dapat dibedakan dari pakaian dan ikat kepala mereka. Orang-orang dari Baduy dalam mengenakan ikat kepala dan juga baju putih polos. Sementara bawahan mereka adalah lilitan kain tenun berwarna hitam dengan corak garis-garis. Sedangkan orang-orang Baduy luar mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala batik bermotif warna biru. Baduy dalam tentu memiliki aturan adat yang lebih ketat dibandingkan orang-orang di Baduy luar. Tetapi pembedaan itu merupakan salah satu cara bagi masyarakat adat Baduy untuk beradaptasi dengan dunia luar yang punya banyak perbedaan. Mereka diperkenankan untuk memilih atau menentukan jalan hidup masing-masing. Bagi warga Baduy dalam yang ingin hidup dengan aturan adat yang lebih fleksibel, tentu dibolehkan untuk memilih tinggal di Baduy luar. Jadi, mereka yang bertahan untuk tinggal di Baduy dalam adalah warga adat dengan komitmen yang tinggi untuk menjaga warisan tradisi leluhur. Dan salah satu dari tradisi itu adalah berjalan dengan kaki telanjang. Mungkin ada banyak dari kita yang belum berkunjung ke kampung Baduy, namun pernah melihat mereka berjalan tanpa sandal atau sepatu dalam kelompok kecil melintasi Jakarta atau kota-kota sekitarnya. Bagi mereka, melakukan perjalanan ke kota merupakan bagian dari aktivitas untuk menggali pengalaman dan pembelajaran, sekaligus memperdagangkan hasil bumi dan kerajinan mereka, seperti madu, anyaman, kain tenun, dan lain-lain. Nah, ini kita udah 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekarang udah jam 12 lewat ya, Titi ya. Ya, jadi ini kita ada di Desa Nangerang. Jadi ini salah satu akses alternatif untuk kita nanti jalan ke Kanekes Dalam. Nah, ini di sini saya mau ketemu sama Kang Sanip yang udah nungguin, dan nanti Kang Sanip akan antar kita untuk berangkat ke Kanekes Dalam. Apa kabar, Kang Sanip? Ini sama siapa, anak-anak? Halo, aku Dian. Halo, yang waktu itu ketemu, ikut? Iya. Yang ini ya? Sip. Nyasar nggak tadi? Enggak sih, tanya-tanya. Jadi nggak nyasar. Di perbatasan Kampung Nangerang dan Baduy Dalam, kami yang baru tiba beristirahat sejenak setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam dengan mobil. Dari Jakarta hingga Tangerang dan Rangkas Bitung, kondisi jalan memang mulus dan agak macet karena kami pergi pada pagi di hari kerja. Tetapi begitu kami meninggalkan kawasan perkotaan dan memasuki desa-desa di Lebak, jalanan mengecil dan sebagian besar berlubang. Tanjakan dan kelokan tajam membuat Mas Kacung, supir kami, harus ekstra hati-hati. Kami juga beberapa kali harus bertanya lokasi Kampung Nangerang dengan warga sekitar, karena peta digital yang bisa diakses pada aplikasi smartphone kami pun tidak selalu akurat. Di teras rumah warga Nangerang yang sekaligus dijadikan sebagai warung kelontong ini, kami beristirahat sejenak dan memesan makan siang seadanya berupa mie instan dengan telur rebus. Kang Sanip yang telah menunggu juga ikut bersantap. Ia bersama dengan dua anak lelakinya yang masih kecil-kecil. Namanya Arda dan Arja. Tentu saja mereka tak mengenakan alas kaki. Jadi sambil menunggu pesanan kami matang, saya memulai obrolan dengan Kang Sanip. Kang Sanip, ini kalau jalan kaki dari desa Nangerang ya, Nangerang. Dari desa Nangerang ini mau ke Kanekes Dalam berapa lama, Kang? Sejam, kira-kira? Sejam kurang lebihnya. Satu jam kurang Satu lebih. Jam. Oh, terus ini sekarang di sini lagi panen apa, Kang? Di ya. Kanekes? Belum panen. Belum panen. Ya. Buah atau yang buah, lain-lain? Belum juga. Tapi ini sudah mulai nanam padi atau apa di sini? Belum. Nanti belum bulan ini, bulan depan. Bulan depan baru mulai tanam. Kalau bulan depan tanam biasanya panennya di bulan apa, Kang? Ya nunggu sampai berbuahnya kan lama intinya. Sampai 6-7 sampai 7 bulan. 7 bulan ya. Umur padi ini. Tapi kalau dari Nangerang ini ke Kanekes Dalam ini apa namanya? Jalur alternatif atau biasa dilewatin itu enggak ya? dibilangnya jalur belakang, pintu belakang namanya. Jalur belakang, pintu gelap kalau belakang. Pintu utama kan di Ciboleger. Ini Nanggerang ini pintu pintu belakang lewat belakang kayak Cijahe. Kang Sanip mau tanya-tanya sedikit nih, kenapa sih urang kanekes itu yang di dalam terutama kalau jalan kaki itu tidak pakai alas kaki, Kang? Ada alasan khusus nggak? Alasannya mak apa namanya, aturan adat, aturan amanah leluhurnya harus itu jalan apa, nggak boleh pakai alas kaki gitu. Tapi kalau yang masyarakat di kanekes luar itu sudah boleh ya? Ya termasuk umumnya boleh mangga, cuman ya namanya orang kan kalau luar di luar mah agak bebas sedikit gitu. Ya, anak-anaknya udah bisa pakai, udah ya kemauannya dia sendiri, bukannya ini mah bukannya diperbolehkan sama orang-orang tua, masih belum boleh gitu. Nah kalau misalnya orang kanekes sendiri kan dia juga selain tidak pakai alas kaki, itu kalau kemana-mana harus menapak ke bumi ya Kang ya, jadi tidak boleh naik kendaraan. Nah itu ada alasannya nggak sih Kang? Enggak, alasannya mah nggak ada, cuman alasan itu ada apa namanya, amanah-amanah leluhur gitu yang dilaksanakan gitu, termasuk ibadah gitu. Jadi berjalan kaki itu juga termasuk ibadah ya Kang? Termasuk ibadah. Kalau Kang Sanip nih hari-hari pagi-pagi biasanya pergi ke ladang ya Kang ya? Itu kalau dari kampung ke ladang itu jaraknya berapa kilo? Atau jalan kakinya berapa lama Kang? Biasa sekitar sejam paling-paling lama. Itu satu jam untuk berangkatnya aja? Untuk berangkat. Jadi nanti pulang lagi satu jam lagi. Terus biasanya sehari-hari kehidupan masyarakat di kanekes dalam selain berladang itu biasanya mobilitasnya kemana lagi atau jalannya kemana lagi Kang? Kalau di ladang mah ngurusin apa lahan buat ngeladang, terus ada sampingannya cari-cari madu gitu Kak. Oh cari madu juga ya, di hutan? Ke hutan. Nah itu kalau cari madu bisa jalan kaki atau? Jalan kaki. Sampai berapa lama? Tergantung jauh dekatnya, ada yang sampai berjam-jam, ada yang dekat. Kalau jauh tuh kira-kira berapa jam Kang? Ya 1-2 jam ya, ya ada yang nyampe. 1-2 jam ya. Karena di hutan lindung ya, ada yang jauh ada yang dekat. Jadi satu hari Kang Sanip itu bisa jalan kaki berapa jam kira-kira sehari-hari? Sehari itu bangsa 4-5 jam. 4-5 jam itu pasti jalan kaki ya Kang ya? Itu belum yang kalau mau ke sungai ambil air atau iya. Dan lain-lain kegiatan di kampung ya. Oh iya sama Kang Sanip tuh kalau nggak salah di kanekes dalam ada tradisi kalau yang laki-laki itu merantau sampai ke kota ya Kang ya. Iya. Itu nama ada istilahnya nggak sih Kang? Istilahnya mah nggak ada, mungkin kemauannya aja dia apa sekalian dia yang rame-rame di kota kayak gimana situasi di kota gitu. Jadi melihat situasi aja ya. Dan kadang-kadang ada ya sekalian jualan gitu, jualan madu, jualan kayak kerajinan gitu. Jalan. Kang Sanip dulu jalan kaki paling jauh sampai ke luar kawasan kanekes itu usia berapa dulu Kang? Pertama ke Serang. Oh pernah ke Serang? Serang karena ikut itu acara Seba. Oh ikut acara Seba ikut yang Seba di Bang. Alun-alun ya Kang ya? Paling pertama kali paling jauh itu. Itu usia berapa Kang Sanip kalau ingat dulu? Sekitar 12 tahun misalnya. 12 tahun? Ada gak batasan umur Kang kalau di urang kanekes dalam usia berapa baru boleh pergi ke luar atau pergi jauh? Minimal 10 tahun ke atas. Oh minimal 10 tahun ke atas. Pokoknya kuat lah gitu, udah kuat, udah ngerti di jalannya gitu biar gak heseng ngurusnya. Kang Sanip anak yang paling besar usia berapa? 13 tahun. 13 tahun, laki-laki ya Kang ya? Laki-laki. Dia sudah pernah ke kota Kang? Belum. Belum? Belum pernah. Ada rencana mau diajak? Ya mungkin tahun-tahun depan lah bisa. Tahun-tahun depan. Tapi dia minta nggak? Udah minta belum? Belum minta soalnya. Tapi nanti tahun depan Kang Sanip mau ajak. Iya, rencana Maya bisa diajak, karena diajak apa namanya, ikut sebak dulu gitu. Oh, ikut sebak dulu. Nah, baru bisa diajak bebas kemana-mana gitu. Sebak itu artinya apa sih, Kang? Sebak itu menyerahkan ini hasil panen ini ke daerah, ke apa, ke provinsi gitu, apa hasil ini. Oh, jadi juga merayakan panen dan yes, juga berbagi hasil panen. Siap, ya, berbagi hasil panen ke pemerintah lah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Itu rame-rame ya, Kang ya? Rame-rame. Usai makan siang, akhirnya kami pun memulai perjalanan meninggalkan Nangerang menuju Baduy Dalam. Terlebih dulu, kami harus melintasi perkampungan Baduy Luar. Kondisi jalan hanya berupa jalan setapak tanah yang dipadatkan dengan pijakan batu. Beberapa kali, kami juga harus menanjak bukit dan menyinggahi ladang-ladang milik warga. Nah, saat ini saya sama teman-teman sedang jalan ditemani oleh Kang Sanip. Jadi kita udah melewati dua kampung Baduy Luar tadi, dan di sisi kiri kanan jalan melihat ada padang-padang yang sedang dibakar oleh masyarakat adat Baduy. Jadi nama prosesnya kalau tadi diceritain sama Kang Sanip itu namanya ngahuru. Jadi ngahuru itu proses pembakaran lahan, dan nanti siap-siap begitu hujan turun pertama sekitar bulan ini atau dalam waktu dekat, baru mereka akan mulai menanam benih padi ladang yang pertama. Ini ngomongnya sambil agak ngos-ngosan karena sambil jalan ini udah sekitar lebih dari 30 menit jalan kaki, suasananya terik sekali. Jadi di belakang ada Titi, masih kuat jalan. Titi ada di belakang, juga ada Rio dan Rido. Yang di depan tentu saja Kang Sanip. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke kawasan Baduy Dalam. Ah, jadi di sini kita udah ketemu nih. Ini ada jembatan bambu yang melintasi sungai di bawahnya. Jadi dari sini kita akan mulai masuk ke kawasan Baduy Dalam. Nah, dari sini seluruh perangkat elektronik harus dimatikan. Jadi aturan adatnya seperti itu, dan kita akan mulai mempersiapkan diri untuk mematikan handphone dan juga menyimpan semua perangkat elektronik. Jadi nanti dari jembatan ini, Kang, sampai ke Kanekes Dalam kira-kira berapa lama, Kang? Setengah jam. Setengah jam itu versinya Kang Sanip. Jadi mungkin hampir satu jam kalau buat kami yang bukan orang sini untuk memulai perjalanan melewati jembatan. Oke, jadi dari sini sudah harus matiin. Ya, harus matiin matiin handphone, alat elektronik lah. Oke, jadi siap-siap dulu untuk mematikan handphone dan lain-lain. Yang mau foto, yang mau melakukan hal-hal lain seperti mengecek-ngecek SMS dan juga WhatsApp, silakan teman-teman. Setelah melewati jembatan atau sungai yang menandai batas antara kawasan Baduy Luar dan Baduy Dalam, warga Baduy maupun tamu seperti kami harus mentaati aturan adat. Di Baduy Dalam, seluruh perangkat elektronik tidak boleh diaktifkan, dan pendokumentasian juga tidak boleh dilakukan. Saya tak perlu bertanya lebih lanjut kepada Kang Sanip mengapa aturan seperti itu diberlakukan. Siapapun perlu menaruh hormat pada kebiasaan unik dan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai pilihan mereka, tanpa perlu dilekatkan pada prasangka maupun stigma. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 36 Ayat 1, masyarakat adat khususnya yang terbagi oleh batas-batas internasional mempunyai hak untuk mempertahankan dan membangun kontak, hubungan, dan kerjasama, termasuk kegiatan-kegiatan untuk tujuan-tujuan spiritual, kultural, politik, ekonomi, dan sosial dengan anggota-anggotanya sendiri, sebagaimana juga dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di sepanjang perbatasan. Ayat 2, negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memfasilitasi pemenuhan dan memastikan pelaksanaan hak ini. Ap Hairudin Alexander, ET Kaltim. Satoho Taka Ngempaning, Radio Gong Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara. Saya Hairudin Alexander dari Kalimantan Timur. Saat ini kita mendengarkan Radio Gong Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara. Bagi masyarakat adat Baduy atau urang Kanekes, berjalan kaki punya makna lebih dari sekedar upaya melakukan gerak tubuh. Kehidupan mereka sehari-hari di kawasan perbukitan Kabupaten Lebak, Banten, selalu lekat dengan jalan kaki. Mereka pergi ke ladang, sungai, hutan, sampai belanja ke kota, semuanya harus ditempuh dengan berjalan kaki. Bahkan bagi urang Kanekes dalam, pantang untuk mengenakan alas kaki seperti sepatu atau sendal. Kemanapun kaki melangkah, mereka tidak diperkenankan untuk menutupi ketelanjangan kaki. Mereka juga tidak bisa berkendara. Kaki harus menapak pada bumi. Kehidupan mereka sangat santun dan sederhana. Meski begitu, mereka tidak pernah mengisolasi diri. Siapapun boleh bertamu ke rumah urang Kanekes dengan tetap mengikuti aturan adat. Begitu pula dengan urang Kanekes yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan kemanapun dengan juga mematuhi adat istiadat sebagai urang Kanekes. Setibanya di Baduy Dalam, perasaan kami lega. Segala lelah akhirnya selesai juga. Meski bukan yang pertama, saya dan Titi masih merasakan kekaguman yang sama. Apalagi Rio dan Rido yang begitu takjub dengan suasana yang teduh, hening, dan juga bersahaja dari Kampung Baduy Dalam Cibeo. Di sana rumah-rumah seluruhnya terbuat dari pasak-pasak kayu yang tersusun tanpa paku. Dinding rumah mereka terbuat dari anyaman bambu, sementara atapnya berupa perpaduan antara ijuk dan daun sagu. Kampung Baduy Dalam terletak di jantung hutan yang masih terjaga keasliannya, dan mereka berada di hulu sungai yang luar biasa bersih dan tak pernah berhenti mengalir setiap saat. Di Baduy Dalam, kami tinggal di rumah Kang Sanip. Begitu masuk, kami berkomentar betapa sejuk dan ademnya rumah orang-orang Baduy yang seluruhnya terbuat dari kayu dan material alam. Bagiannya juga sangat sederhana, tak ada sekat-sekat ruang dan di bagian sudut rumah hanya terdapat tungku. Kang Sanip langsung berinisiatif memasak air untuk kami membuat teh dan kopi. Pada sore hari, kami mandi juga di sungai yang airnya sejernih kristal. Di kawasan Baduy Dalam, siapapun dilarang mandi dengan sabun, keramas dengan sampo, dan sikat gigi dengan odol. Maka kami hanya membersihkan badan dengan air sungai. dingin tapi segar. Selepas matahari kembali ke peraduan, suasana pun benar-benar sunyi di Baduy. Di dalam rumah, cahaya hanya bersumber dari pelita berupa bakaran sumbu kecil yang direndam di dalam minyak nabati. Malam itu ada mertua Kang Sanip yang bertamu, dan kami menghabiskan malam dengan berbincang-bincang. Ia bilang malam sedang purnama, maka ketika kami keluar untuk mengintip, langit penuh dengan bintang, bulan bersinar terang, dan kunang-kunang mengedipkan tanda sambil mereka terbang. Keesokan paginya, kami keluar dari Baduy Dalam. Ada aturan adat bahwa tamu atau wisatawan hanya boleh menginap selama satu malam di Baduy Dalam. Dari Baduy Dalam, kami pun hendak menyempatkan untuk mengunjungi jembatan akar yang berada di kawasan Baduy Luar. Jembatan akar merupakan jembatan yang terbuat dari bambu dan lilitan akar dari dua pohon beringin besar yang menghubungkan dua daratan yang terpisah sungai. Oke, hai Sobat Nusantara. Ini kita lagi ada di bawah jembatan akar. Jadi sudah berjalan selama berapa ya kita jalan kaki ya? Hampir 3 jam, tapi mungkin kalau buat orang Kaneke sendiri itu cepat kali ya, 1,5 jam. Tapi kita tadi 3 jam karena berkali-kali beristirahat di sela-sela perjalanan. Jadi ini lagi makan-makan dan juga minum di bawah jembatan. Soalnya tadi kita jalan itu melewati banyak sekali bukit-bukit. Dan pemandangan di kiri kanan itu memang luar biasa bagus ya. Tapi juga treknya tidak bisa dikatakan mudah karena kita melewati banyak sekali jalan setapak yang berbatu dan juga tanah dengan undakan-undakan akar. Dan pemandangan kiri kanan jalan, kita bisa melihat pemandangan hamparan hutan yang sangat hijau dan juga ada banyak ladang-ladang yang sedang dibakar. Nah, ini mumpung sedang istirahat sejenak, saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Kang Sanip di bawah jembatan akar tentang proses perladangan tradisional masyarakat adat Baduy. Kang Sanip, ini kan tadi kita lihat banyak sekali di tepi-tepi jalan setapak masyarakat adat yang sedang melakukan proses pembersihan lahan dan juga membakar lahan. Boleh nggak diceritain sedikit bagaimana sih masyarakat adat Baduy atau Kanekes melakukan corak perladangan tradisional dengan cara membakar, Kang? Ya, cara membakar ya dibakar supaya yang lainnya nggak kebakar, jadi dikasih jarak itunya. Nama proses pembersihan dan juga pembakarannya apa, Kang, kalau di sini? Namanya ngahuru. Terus ngahuru. Ya ada yang kedua, pembersihan sekaligus ngaduruk gitu namanya. Ngahuruk dan ngaruruk. Ngahuru dan ngaduruk. Ngaduruk ya. Ya. Nah, itu kan prosesnya dilakukan dengan cara membakar ya, Kang, ya. Bagaimana caranya tadi supaya perladangannya itu kalau proses membakar lahan itu nggak merembet ke tempat-tempat yang lain, Kang? Ya, dikasih jarak biar nggak merembet sama yang ke hutan, sama yang tempat yang lain gitu. Kalau musim kemarau gini harus hati-hati sih, takut kebakaran hutan, takut kebakaran sampai ke kampung gitu. Itu dikasih jarak sekitar berapa meter, Kang, dengan lahan lain? Sekitar 4-5 meter lah dikasih jarak. Sampai 5 meter. Nah. Kang, kalau misalnya boleh cerita, ini kan di sini rata-rata semuanya, bukan rata-rata ya, semuanya yang ditanam adalah padi ladang, jadi bukan padi sawah. Nah, itu bagaimana proses perawatannya, Kang? Setelah misalnya lahan dibersihkan, terus kemudian dibakar, lalu nanti setelah hujan pertama akan ditanami bibit-bibit. Nah, itu proses perawatannya gimana, Kang? Ya, setelah ini kan dibakar-bakar dulu, terus dibakar sambil nunggu hujan, terus tanam tanaman yang lain gitu. Sebelum nanam padi bisa juga nanam pisang, nanam jagung, kayak ubi-ubian gitu. Terus udah ada hujan baru nanam padi. Padinya itu nggak dikasih pupuk, nggak dikasih pestisida ya Kang ya? Nggak dikasih, cuman dikasihnya kan itu abu bakaran gitu, bakaran lahat. Oh, nah. Jadi pupuknya itu. Oke, nah itu proses pembakarannya, ladang-ladang biasanya luasannya umumnya berapa hektar Kang di sini? Tergantung kemampuan biasanya. Kalau mampu ya bisa nyampe 1 hektar, kalau tidak mampu mungkin setengah hektar atau seperempat gitu, apa sepertiganya gitu. Nah, itu kalau panennya Kang dari lahan misalnya 1 hektar, itu bisa menghasilkan panen berapa banyak padi Kang? Kalau bagus ya minimal 500, kalau bagus normal 500 ikat. Nah. 500 ikat. Nah, kalau 1 ikatnya kira-kira berapa kilogram? Kalau 1 ikat bisa nyampe 4-5 kilogram. Berarti kalau misalnya 1 hektar lahan itu panen nanti setiap berapa bulan sekali Kang? Setahun sekali panen. Setahun sekali ya. Setahun sekali dan itu bisa menghasilkan 400 sampai 500 ikat padi yang 1 ikatnya itu 4 sampai 5 kilo ya Kang ya. Iya, oh. Jadi ini menarik sekali dan ini tentu saja berbeda ya Sobat Nusantara antara corak perladangan tradisional dengan cara membakar. Ini tidak dihubung-hubungkan dengan peristiwa kebakaran maupun bencana asap yang hampir setiap tahun terjadi di Sumatera dan Kalimantan, di mana itu terjadi di sebagian besar justru kawasan-kawasan konsesi perkebunan seperti misalnya perkebunan sawit. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh proses perladangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat itu hampir tidak mungkin karena masyarakat adat punya cara yang arif untuk melakukan proses pembakaran sehingga tidak akan sampai terjadi yang namanya kebakaran hutan. Nah, Kang, ini di sini kan kita mungkin ngobrol-ngobrol soal jalan kaki nih, Kang. Kita tadi barusan jalan kaki sekitar 3 jam, itu rasanya tuh udah ngos-ngosan banget. Nah, kalau misalnya Kang Sanip kan ini udah biasa sekali untuk jalan bolak-balik selama 3 jam. Ini ada rahasianya gak sih Kang, kalau misalnya jalan supaya gak capek dan gak ngos-ngosan? Gak ada rahasianya, karena rahasianya udah kebiasaan aja jalan kaki. Jadi mungkin lebih kuat daripada yang lain gitu. Buat jalan kaki ini. Kang Sanip atau masyarakat adat Baduy, ini jalan kaki di medan yang berbatu maupun tanah atau apapun, ini nggak pakai alas kaki ya Kang? Nggak pakai. Sakit nggak sih? Ya kalau kena batu mah sakit. Sakit, tapi ini sudah biasa dan udah. Ini jadi bagian dari amanah leluhur iya, ya. Iya, iya. Tadi Kang Sanip sempat singgung bahwa berjalan kaki tanpa alas kaki itu juga bagian dari ibadah buat masyarakat adat Baduy. Nah, setelah ini dari Jembatan Akar kita mau kemana lagi Kang nanti? Mau ke arah Ciboleger. Ke arah Ciboleger. Iya. Ciboleger itu sudah masuk kawasan Baduy luar dan itu jadi perbatasan ya Kang ya? Iya, perbatasan luar Baduy malah. Perbatasan luar Baduy. Kira-kira berapa lama jalan kaki dari Jembatan Akar ke Ciboleger Kang? Kira-kira 1,5 jam. Kalau bagi saya 1,5 jam. 1,5 jam bagi Kang Sanip, mungkin buat kita nanti bisa sampai 2,5 jam. Ini kita istirahat dulu di tepi sungai yang dibawa Jembatan Akar. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa sambil minum dan juga makan sedikit untuk cemilan. Wilayah adat Baduy memang mengagumkan. Mereka hidup secara lestari dengan hutan. Sepanjang perjalanan, Kang Sanip menunjukkan pada kami berbagai tanaman dan pohon. Ada kencur, jahe, aren, kopi, durian, dan juga berbagai pohon buah dan tanaman obat lainnya yang penamaannya menggunakan bahasa setempat. Kang Sanip bilang, Biasanya kalau panen durian itu terjadi pada akhir tahun sampai awal tahun ketika hujan turun dengan lebat. Kami pun terus berjalan mengekori Kang Sanip yang wajahnya tak pernah menunjukkan kesan kalau ia lelah berjalan berkilo-kilo naik turun lembah. Kebetulan sekali ketika kami telah berada di Baduy Luar, kami berjumpa dengan Sekretaris Desa Kanekes. Di Baduy sendiri berlaku dua pemerintahan, yaitu pemerintahan adat dan pemerintahan desa yang berada pada struktur birokrasi negara. Meski begitu, aparat pemerintahan Desa Kanekes pun diduduki oleh orang-orang luar Baduy, terutama mereka yang tinggal di kawasan Ciboleger. Pak Agus baru saja menjabat tahun lalu sebagai Sekdes. Pak, boleh cerita sedikit tentang seperti apa sih kehidupan di Desa Kanekes ya, masyarakat adat Baduy. Seperti apa Pak kehidupannya, boleh cerita sedikit? Ya, untuk Desa Kanekes sendiri Pak ya, mungkin secara tata kelola pemerintah tetap sama seperti desa-desa pada umumnya. Ketika kita melakukan perencanaan pembangunan juga kita lakukan musyawarah, baik musyawarah desa atau musyawarah adat. Karena pembangunan di Desa Kanekes itu harus mutlak seizin lembaga adat. Hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti apa. Dan untuk kehidupan masyarakat Desa Kanekes sendiri, ya pertama kehidupan masyarakat Desa Kanekes itu mayoritas petani, petani ladang. Selain ada yang punya keahlian di bidang kerajinan tangan, di bidang wira swasta, wira usaha seperti hasil-hasil alam yang lainnya. Normal pada umumnya sama seperti masyarakat biasa. Hanya ada aturan khusus yang mengatur tentang tata kelola kehidupan masyarakat Baduy, yaitu hukum adat tadi. Ya. Nah, kalau di pemerintahan Desa Kanekes, ya, tadi Pak Agus sempat singgung aparatnya harus orang Baduy luar. Ya. Nah, itu boleh cerita sedikit tentang aturan seperti itu? Salah satu aturannya yang menyebutkan bahwa setiap sekretaris desa, khusus Desa Kanekes, itu memang harus dari orang luar adat. Alasan utamanya karena di adat sendiri kan tidak diperbolehkan terlibat dengan kegiatan pendidikan. Pendidikan resmi pada umumnya, formal. Yang kedua, tidak boleh terlibat dengan hal-hal seperti transportasi. Terus kebutuhan-kebutuhan seperti listrik, kan laptop. Dan hal-hal yang tadi saya sebutin itu kan semuanya apa hal-hal yang dilarang oleh aturan. Dan mungkin lahirlah aturan seperti ini gitu. Awal mulanya gitu. Kalau jaro sama carik, ya kalau orang sini sebutnya jaro carik gitu ya. Memang seperti para tokoh adat, tokoh sejarah Baduy bilang, kita itu laksana pagar gitu kan. Pagar yang membentengi hal-hal yang berbau dengan modern dan hal-hal yang baru masuk ke wilayah hakulayat gitu. Jadi sebenarnya kita itu sebagai penyaring, mana yang sesuai adat dan mana yang tidak sesuai adat. Tetapi kalau tata kerja, ya sama seperti pada umumnya, kita mengacu kepada undang-undang yang berlaku gitu, seperti undang-undang desa. Dan kita mengikuti yang tertuang di undang-undang desa, tapi dengan menyaring apa yang tidak boleh atau yang dilarang masuk adat gitu. Seperti itu. Nah, Pak Agus, kadang-kadang untuk konteks masyarakat adat, seperti misalnya kepengurusan KTP sering sekali menjadi persoalan. Seperti misalnya di KTP ada kolom agama. sebelum-sebelumnya pemerintah Indonesia kan memang belum mengakui agama leluhur. Ya. Tapi belakangan sudah keluar putusan MK yang mengakui atau menghormati agama leluhur masyarakat adat. Nah, seperti apa misalnya kepengurusan KTP untuk masyarakat adat Baduy di sini? Karena kepemilikan KTP nanti kan terkait dengan hak-hak mereka sebagai warga negara. Betul. Apakah masih sulit atau seperti apa Pak Agus di sini? Kalau urusan dengan KTP atau kartu keluarga itu memang PR pemerintah desa yang sampai hari ini belum beres ya. Bahkan menurut data kita di desa, kita itu memiliki hampir 11.717 jiwa. Itu untuk Baduy dalam dan Baduy luar? Iya, total keseluruhan gitu. Tapi menurut data penduduk capil, di seduk capil itu kita baru 6.600. Baru 6.600 ya. Yang terdata atau yang terdata, punya KTP? Yang terdata. Yang terdata saja? Ya, yang terdata sama, bukan memiliki ya, tapi sudah direkam kalau bahasa sudah direkam. Sekarang. Sudah direkam. Sisanya belum gitu. Nah itu PR yang paling sulit. Selain itu kalau kita menyinggung soal agama tadi ya, sampai saat ini gitu, walaupun misalnya sudah lahir keputusan MK tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, harapan kami di Baduy gitu, khususnya penganut kepercayaan, tidak sampai di situ. Yang minimal kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tolong disebutkan. Misalnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa garis miring Sunda Wiwitan atau garis miring Kejawen ya. Tuhan. Oh, jadi di sistem dalam kepengurusan KTP sendiri dari pusat belum ada arahan atau ada mekanisme yang bisa diimplementasikan berarti ya. Implementasinya sudah ada untuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kartu keluarga KTP. Sampai saat ini menggunakan itu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena jadi, sistemnya sudah ini. Tapi belum bisa menulis nama agama leluhurnya itu di sini ya. Ya, oh, okay. Itu persoalannya gitu. Yang sekarang mungkin itu kan umum sifatnya. Iya, iya. Dan nah, tata cara juga beda kan gitu. Betul. Boleh dibagi sedikit kira-kira prioritas pembangunan untuk Desa Kanekes dalam waktu dekat atau jangka panjang apa, Pak? Prioritas kita sebenarnya kita sekarang lebih ke ekonomi kreatif gitu ya. Ini terkait juga dengan pariwisata ya di Baduy luar itu sangat banyak ya. Untuk saat ini kita tidak punya prioritas di bidang fisik atau bidang pemberdayaan yang lain, cuma kita menjalin komunikasi kerjasama untuk meningkatkan ekonomi kreatif kita. Bagaimana kita bisa punya all shop, punya website resmi yang bergerak di bidang apa kerajinan-kerajinan tangan masyarakat kita. Ada tenun, ada tas anyaman, banyak ada sekali tenun, ya. Ada tenun, ada koja, ada cenderamata seperti gantungan kunci. Belum juga gula, ya kan? Gula aren gula salah aren, satu potensi juga gitu kan. Nah, kalau bukan kita yang mengangkat siapa lagi? Pak Agus terakhir. Ini kan kita juga mau ngebahas tentang salah satu tradisi ataupun aturan adat yang unik di Baduy, yaitu jalan. Jalan dan juga masyarakat adat Baduy itu tidak boleh memakai alas kaki dan juga tidak boleh pakai kendaraan. Jadi kemana-mana jalan dan itu menarik. Saya sama teman-teman sudah coba jalan dari luar itu ke dalam dan ini sedang juga jalan lagi mau keluar di Ciboleger. Ada komentar apa sih kalau menurut Bapak atau mungkin rekan-rekan aparat desa melihat tradisi masyarakat adat Baduy dengan tradisi jalan kaki dan juga tidak boleh pakai alas kaki? Ya, sebenarnya harusnya bukan hanya warga masyarakat Baduy ya, yang jalan kaki. Harusnya semua orang mengikuti jalan kaki. Karena alhamdulillah sekarang saya sehat dengan jalan kaki. Tapi kalau melihat dengan jalan kaki, tidak memakai alas atau sendal gitu ya, sebenarnya patut dicontoh. Peredaran darah sehat, badan fit, tidur nyenyak. Nggak ada polusi juga di sini dari asap kendaraan ya. Alhamdulillah, masih terjaga. Banyak desa-desa yang prioritas pembangunannya pada infrastruktur fisik, seperti ya, misalnya pembangunan jalan. Nah, sementara bagaimana penyesuaiannya dengan di kampung-kampung di Baduy sendiri, karena mereka tidak butuh jalan yang bisa diakses oleh kendaraan bermotor ya, karena semuanya jalan kaki. Ya, prioritas kita bukan membangun, Pak, tapi kalau bahasa dari pemerintah, pengerasan. Pengerasan. Pengerasan jalan. Jadi semua jalan yang biasa diakses oleh masyarakat itu kan di batu. Jadi jalan-jalan setapaknya dikasih ya, batu untuk pengerasan batu, ya. Pengerasan, biar kalau cuaca hujan tidak tidak licin. Dengan jalan yang baik, harapan kami distribusi hasil alam juga lebih baik. Tapi mekanisme realitas di kami tidak sepenuhnya mengikuti peraturan yang ada. Artinya kita menggunakan cara kerja gotong royong. Kita enggak seperti proses di luar gitu. Iya. Kita mengutamakan kearifan lokal yang ada. Dengan gotong royong tadi. Menarik ya. Jadi ada banyak tantangan tapi juga ada banyak peluang karena terkait masyarakat adat Baduy yang juga punya keunikan. Makasih sekali ya Pak Agus sudah mau ngobrol-ngobrol. Selamat bekerja sebagai Sekdes yang baru. Setelah berjalan berjam-jam dan rehat berkali-kali pula, akhirnya kami tiba juga di perbatasan wilayah adat Baduy di Ciboleger. Situasi di Ciboleger ramai dengan jajaran warung dan toko. Kampung Baduy luar Ciboleger merupakan juga kampung tenun. Jadi disinilah para pengunjung dapat berbelanja kain-kain tenun penuh warna dan motif. Di sebuah warung kopi, saya menyempatkan mengobrol lagi dengan Kang Sanip sebelum kami berpisah. Kang Sanip, mau nanya, kalau misalnya ada orang kanekes yang di dalam itu jalannya pakai alas kaki atau naik kendaraan, biasanya sanksi adatnya apa, Kang? Ada hukumannya, hukuman dikeluarin. Dikeluarin dari Baduy dalam. Baduy dalam. Jadi tinggal di Baduy luar. Sementara ada tempat pengasingannya di Baduy luar, di Kampung Cihulu. Namanya Kampung Cihulu. Di pengasingan itu berapa lama biasanya? Selama tinggal? 40 hari. 40 hari. Nah, 40 hari itu di kampung itu dia nggak boleh pakai alas kaki atau bagaimana? Nggak boleh. Biasanya kalau ada orang Baduy dalam yang melakukan pelanggaran dan dapat sanksi pengasingan itu, apa yang dia lakukan sehari-hari selama 40 hari itu, Kang? Ya, dikerjakan tanpa upah biasanya. Sama jarot cihulunya itu. Kalau jarot cihulunya beladang, ikut beladang. Jadi hukumannya bantu pekerjaan di ladang jarot ya. Terus biasanya kalau yang naik kendaraan sama juga? Sama. Nanti setelah 40 hari di pengasingan dia boleh kembali lagi. Bisa kembali, bisa lepas ke Baduy luar. Oh, jadi nanti dia dikasih pilihan. Kasih pilihan. Terus kalau misalkan ya pengen di luar ya tetap di luar, kalau dia pengen masuk lagi bisa diproses di bisa masuk dibawa ke dalam lagi. Kalau ada orang Baduy dalam yang kemudian keluar terus tinggal di Baduy luar, itu dia bisa lagi masuk ke Baduy dalam. Secara namo, secara silaturahmi bisa. Tapi kalau untuk tinggal tidak boleh lagi. Tidak bisa lagi. Biasanya ada persyaratan apa lagi kalau misalnya dia mau kembali ke Baduy dalam? Ada seperti mau semula seperti yang biasa yang di Baduy dalam. Adatnya seperti pakaiannya dan dibutuhkan sama kepala sukunya gitu misalnya. Kang boleh ceritain sedikit nggak sih struktur ke kelembagaan adat di Baduy Dalam itu seperti apa, dipimpin oleh siapa, namanya, terus tugas fungsinya apa, Kang? Kalau lembaga adat kan ada kelembagaan adat, seperti di Baduy Dalam kan sebutnya Tangtu Tilu Jaru Tujuh, itu namanya lembaga adat. Tangtu Tilunya di dalam, Jaru Tujuhnya di luar, itu namanya. Oh, tiga. Ya, di tiga dalam, tujuh ada di Baduy Luar. Iya, Baduy Luar. Yang di dalam namanya sebutannya apa, Kang? Kepala suku itu Puun. Puun kalau yang di dalam. Kalau yang di luar itu Jaro. Jaro. Jaro, Jaro, Jaro adat lah, Jaro. Jaro Dangka gitu kadang-kadang. Oh, jadi ada 3 Puun dan 7 Jaro. Biasanya apa perbedaan fungsi dari Puun sama Jaro? Kalau Puun biasanya untuk bagian kayak semacam ada ritual-ritual apa namanya, seperti agama, secara acara kawalu itu yang nentuin Puun. Kawalu itu yang berladang bersama ya, Kang ya. Kalau Jaro? Jaro sama itu ada ke pemerintah ini, pengurusan adat seperti di luar kayak gimana gitu, harus harus gimana gitu, harus masing-masing bagian tugas gitu. Terus selain Puun dan Jaro, ada peranata adatnya atau kelembagaan adatnya, ada apalagi fungsi-fungsi yang di dalam Baduy Dalam? Misalnya Kang Sanip cerita ada yang namanya orang yang untuk sunatin laki-laki itu namanya apa, Kang? Sama yang untuk lahiran bengkong, biasanya. Bengkong. Bengkong. Kalau yang bantu perempuan lahiran di sini bilangnya apa, Kang? Paraji. Ada paraji. Ada bengkong, ada paraji. Di sini ada apa lagi? Yang ngurus hutan ada nggak nama khususnya? Ngurus hutan nggak ada. Itu mah bersama-sama aja. Biasanya. Bersama-sama aja. Sama biasa dipimpin sama jaroknya, jaro jaro adat, jaro tangtunya gitu. Yang mesti di bawah Puun ada jaro kan, ada ada pembantu-pembantu jaro di bawahnya gitu bisa. Kang mau ngobrol-ngobrol lagi soal jalan, jalan kaki. Nah waktu itu kan semalam kita sempat ngobrol tapi nggak direkam. Nah mungkin sekarang boleh cerita sedikit Kang Sanip waktu pertama kali ke Jakarta atau ke kota. Itu kan masih usianya sangat muda, dimulai di usia 13 tahun ya, Kang ya? Dimulai di usia 18 tahun kalau nggak salah ya. Kalau ke Jakarta memang 18 tahun, kalau ke Serang situ sekitar 14 tahun lah. 14 tahun. Paling, yang paling diingat sama Kang Sanip, apa komentar orang-orang kota melihat Kang Sanip atau orang-orang Baduy ketika ke kota tidak pakai alas kaki dan jalan? Apa ya? Ada yang pernah komentar nggak apa? Paling ya yang paling sering ditanyakan sama orang-orang kota biasanya, kok kenapa jalan seperti ke kota gini nggak pakai alas kaki, kaki telanjang gitu, emang nggak panas gitu? Emang saya bilang udah termasuk amanah gitu, melaksanakan termasuk ibadah lah, ibadah kami, jadi amanah leluhur gitu, yang nggak boleh dilanggar gitu. Pelawatan amanah. Pernah nggak ada pengalaman yang buat Kang Sanip itu masih diingat sampai sekarang, yang paling berkesan ketika ke kota itu tidak pakai alas kaki dan jalan? Nggak ada kan. Jadi kita jalan kaki tadi dari Baduy Dalam sampai ke Jembatan Akar itu dari jam 8.30 sampai sekitar jam 10.30. Lalu dari Jembatan Akar setelah istirahat sebentar, lanjut lagi ke kampung, apa sih namanya? Kadu Gede itu tadi tiba di sana dari Jembatan Akar itu sekitar jam 1 siang. Dari situ kita terus lanjut lagi turun sampai ke Ciboleger. Itu kira-kira sekitar jam 3. Jadi satu hari ini kita jalan kaki mungkin kira-kira bisa sampai 5 jam ya. Dan itu naik turun di kawasan perbukitan, ngelewatin sungai, jalan setapak yang berbatu dan juga hanya berupa tanah aja. Jadi sekarang ini udah di jalan pulang dan aku mau tanya nih teman-teman di sini komentarnya seperti apa? Mungkin dari Titi dulu. Jadi selama perjalanan dari kemarin berangkat ke Baduy Dalam sampai hari ini keluar ke Ciboleger, jadi bagaimana Titi? Pengalamannya luar biasa, tapi capek ya, karena kan ini jalur yang berbeda yang diambil. Ini jalur lewat Jembatan Akar, dan memang orang tahu bahwa Jembatan Akar ini jalur terpanjang dari Baduy Dalam ke arah Ciboleger. Jadi perjalanannya luar biasa karena lebih banyak tanjakan daripada turunan, dan itu tanjakannya terjal gitu loh, dan pokoknya luar biasa deh. Ya pokoknya kita tuh kalau setiap tanya ke Kang Sanip, itu sudah berapa lama Kang? Selalu jawabnya dekat, dekat. Dan kalau misalnya kita mengeluh soal tanjakan yang cukup terjal, karena ini tanjakannya itu kemiringannya lebih dari 45 derajat loh. Jadi selain berbatu itu juga terjal sekali. Dan Kang Sanip tuh dengan muka santainya selalu bilang, ini tanjakan terakhir. Jadi pengalaman seru, luar biasa. Buat aku sama Titi ini bukan pengalaman pertama, ini pengalaman kami yang kedua berkunjung ke rumah Kang Sanip di Baduy Dalam. Tapi tetap luar biasa ya karena rutenya berbeda. Nah aku mau tanya ke Rido, Rido ini juga baru pertama kali bahkan ke Baduy. Jadi bagaimana Rido komentarnya jalan selama 5 jam tadi? Kalau komentar saya sih memang saya kan penasaran sekali apa sih Baduy itu, karena selama ini kita taunya itu hanya ketemu mereka di luar Jakarta, bertemu di luar Baduy. Saking penasarnya saya, pertama kali itu kan kami berangkat itu dari desa Nenggerang. Dari desa Nenggerang itu kita masuk ke Baduy luar dulu baru sampai ke Baduy Dalam. Walaupun itu jauh jaraknya, cuman itu saya nggak ngerasa capek gitu, karena saking penasarnya pengen melihat apa sih seperti apa aktivitas Baduy Dalam itu. Memang kita pada saat ingin memasuki wilayah Baduy Dalam itu melewati jembatan pertama itu kita harus mematikan elektronik kita. Di situ saya menambah semangat. Wow, seperti ini ya Baduy Dalam itu. Saking semangatnya saya akhirnya walaupun rasa capek itu kayak enggak kerasa aja gitu. Kebales itu sampai di Baduy Dalam di desaan Cibeo. Sampai di Cibeo itu kami dan teman-teman selonjoran dan akhirnya ini dia Baduy Dalam. Ini ya. Kalau kawan-kawan ke sana pasti deh pasti enggak bakal nyesel, karena di sana itu kalau kita mau nemuin ketenangan dunia ya itu memang di Baduy Dalam itulah tempatnya. Karena semua aktivitas tuh hening banget. Ya karena kita juga nggak boleh menyalakan alat-alat elektronik dan tidak boleh mendokumentasikan apapun yang terjadi di Baduy Dalam ya. Dan gimana kamu pas ada di Baduy Dalam itu kan kita mandi di sungai yang meskipun airnya lagi nggak banyak karena ini lagi musim kemarau, tapi masih luar biasa jernih ya. Dan itu kita kan nggak boleh mandi pakai sabun dan juga nggak boleh sikat gigi pakai odol atau nggak boleh keramas pakai sampo deterjen. Jadi gimana pengalaman mandi di sungai langsung? Memang air di sana itu segar sekali gitu. Dan dingin ya pagi-pagi. Dan dingin. Dan teman-teman harus tahu kalau kita dari sebelum Baduy Dalam itu nanti kita ketemu sungai juga, itu airnya beda banget sama yang di Baduy Dalam. Ya. Beda banget kejernihannya, terus dinginnya juga beda. Karena Baduy Dalam itu kalau di sini kan ada 3 kampung ya di Baduy Dalam, dan setiap kampung itu mereka ada di kawasan hulu sungai. Jadi mereka dapat aliran air yang pertama dari mata air langsung di kawasan perbukitan di wilayah adat Baduy sendiri. Nah, aku mau tanya nih, kondisi kaki kalian bagaimana? Kalau kondisi kaki saya, memang sebelumnya itu kan mau pakai sepatu, cuman kayaknya lebih ribet. Nah, akhirnya saya bawa sendal tuh. Dan ternyata kamu gak pakai sendal juga kan? Ternyata saya gak pakai sendal juga. Jadi kawan-kawan kalau mau ke Baduy Dalam itu harus pakai sepatu. Kalau walaupun pakai sendal harus pakai sendal yang sendal gunung lah, yang ini. Karena kalau pakai sendal jepit itu pasti bisa putus lah, bisa lepas-lepas, licin. Karena memang jalur yang kita lewat itu nanti terjal-terjal banget gitu kan? Iya. Bisa menyusahkan kaki kita. Terus kalau teman-teman nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki, nanti teman-teman rasain sendiri itu. Ini kamu aja udah ngerasain ya? Udah ngerasain. Kaki ya. Saya ini sebelah kanan ini ada yang lecet kayaknya. Oke. Karena Rido ini berangkat, terus dia pakai sendal jepit, nggak pakai sepatu, dan akhirnya ribet karena pakai sendal jepit licin dan juga punya potensi putus. Jadi akhirnya di beberapa perjalanan Rido banyak malah nggak pakai alas kaki dan nyobain seperti apa tuh rasanya jalur trek yang dialami sehari-hari oleh kawan-kawan masyarakat adat Baduy sendiri. Dan luar biasa ya. Titi, kondisi kaki bagaimana? Kalau kondisi kakiku cuma di bagian betis saja sakit karena kan memang pakai sendal gunung ya. Itu aja sih, karena kan kebanyakan menanjak. Jadi permasalahan cuma ada di betis aja. Rio, bagaimana komentarnya? Kaki aman? Kaki aman, tapi cuma lecet dikit kok. Ya. Udah mulai terasa betis. Terasa betisnya ya. Ini Rio juga pertama kali ya ke kawasan Baduy Dalam pertama ya. Pertama kali. Seru pokoknya seru. Dan nggak akan pernah nyesel kok menikmati perjalanan dengan jalan kaki selama 5 jam. Ya. Perjalanannya nggak mudah, tapi nggak bikin nyesel ya. Karena luar biasa banget pemandangannya di sana. Terus, Rio sama Rido yang baru pertama kali ke Baduy Dalam, mau ke sana lagi? Pengen ke sana lagi. Mau ke sana lagi ya? Ya, siap-siap deh. Oke, ini kita di perjalanan pulang. Jadi dari Ciboleger, kita harus ke lewati itu Rangkas dulu. Nanti baru dari Rangkas Bitung akan cari akses untuk ke Jakarta langsung. Mungkin kita akan cari makan dulu di Rangkas. Ya, itu tadi kisah perjalanan Nurdiansa Dalijo bersama juga dengan saya, Rio dan juga Rido mengunjungi komunitas adat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk Jelajah Nusantara edisi ini. Bagi saya sendiri, pengalaman berjalan kaki selama berjam-jam melintasi hutan dan perbukitan menjadi hal yang amat berkesan. Tentu saja ada banyak pembelajaran untuk bisa mengenal tradisi dan filosofi masyarakat adat Urang Kanekes dalam menjaga dan merawat alam. Jadi kalau ditanya apakah saya mau lagi kelak menyinggahi Baduy Dalam, ya kenapa tidak? Jangan lupa episode Jelajah Nusantara minggu ini dan juga edisi-edisi lainnya dapat Sobat Nusantara dengar ulang pada podcast kami di www.radio.aman.or.id atau Spotify. Silakan ikuti atau follow dan juga share tautan Jelajah Nusantara melalui media sosial kamu untuk memperluas pemahaman kita terhadap kehidupan masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa pada edisi Jelajah Nusantara berikutnya bersama Nurdiansa Dalijo. Jelajah Nusantara, Hotu! Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.